dalan uripku iki dudu urusanmu. Dalan uripe kabeh menungso becik ketitik Allah ketara. Mula aja gawe gelo mergo urip butuh kanca. Satu rekas lagu dari yang di sebelah kiri, wong edan kuwi bebas.